Big Villa. Bukan dari kayangan, bukan juga pahlawan. Mau kawan kita kawan, mau lawan jangan. Ini bajau tuaran tapi darah orang Iban. Jalan tidak kosong, pisau Bugis dekat tangan. Ngaku-ngaku jagoan, bila saru baju ikut kawan. Cerita macam-macam kawan dia Tuhan. Cerita payung besar tapi basah kena hujan. Biasalah baru belajar mencorak guna tangan. Hairan, semua dia mau langgar. Bodoh pendek kakal bila sendiri dia gegar. Baru belajar Muay Thai, semua dia bawa try. Rupanya dia cuma berani bila ramai. Takut bila kena ayau, diam pura-pura mamai. Panggil veteran turun padang, letak G dalam tirai. Besok apil balik bawa kampung turun bandar. Nari saulah, lain kita mana-mana sandar. Panas bila ku marah, aku tungap macam langap. Tangkap biar terungkap sebuah misteri fakta pelengkap. Haiwan buas mencari mangsa lambat. Lidut macam kau, gaung out, no way out. All out, shout out, please ambil feel. Ini thrill, macam Pablo make it deal. Semua real, macam kill dalam movie. Jackie kick, terus lari, kencing berdiri. Minta maaf, terus sendiri. Kebunian markis, berbaris kepala sini. Semalam bersenandung, mana tahu esok bersambung. Dan usah, tak usah, mengimbas yang terlepas. Aku tuju, mau marah, esok lepas. Aku libas, temberang. Aku jemput esok datang perang. Spot-spot, belanja kondol, terus kenyang pengsan. Ini musang, jangan lawan kau ujang yang telanjang. Ini barulah karan, kau bahan dan sekian. ABC aku budak celup, cakap dengan elok. Sekadar TFG aku hafal selok belok. Kalau mau singgah jangan bawa satu blok. Dan yang perangai teruk jangan berani masuk. Wangnya kedai yang indah majal indah luwe. Menlakat jual di pajangkang indah temulih. Dan jual malang ani yang mentrai pun boleh. Bukan mengantam dan pulang cuba akan berlalik. Bukan cakap kurang senang macam lebih jantan. Tapi boleh cuba tengok siapa lebih setan. Gimbaran aku smoke ikut fly dalam badan. Kau ndak ngamat macam apa yang digambarkan. Bukan berani mati, bukan mahu tunjuk isi. Diam-diam ubi berisi isi merah sanjung putih. Diam tutup mulut, cukup simpan dalam hati. Ini macam surat, aku kirim jadi bukti. Pantang dicabar, pantang dicemar. Ada bosan dengan gaya perasan. MMS mana-mana sandar MMS. MMS mana-mana sandar MMS. Pantang dicabar, pantang dicemar. Ada bosan dengan gaya perasan. MMS mana-mana sandar MMS. MMS mana-mana sandar MMS. MMS, MMS mana-mana aku sandar. Aku langgar, mana-mana aku bongkar. Cuba kau hindar, niscaya kau ndak akan bernafas. Aku lafaz kalimah berazimat. Nak payah panik duduk diam. Dengar aku bertaklimat. Lihat kau teplak kotak kau kelet sudah rosak. Dorang confused got my street bars. Nah dia masih di dalam kotak. Berani potong jalan aku bah. Aku wish kamu good luck. Mau PFK jangan Marilah. Jadi parah. Raja Swans masih bertaban dan sabar mau gelak. Haha lucu gila. I hear they wanna beat me. I'm smoking with my homies. Sambil dengar lagu lagi. Dah puas lagi. Apa yang diberi. Sandar sana sini. You don't like me just bite me. I don't give a fuck what you feel about me. Suka hati kamu bantah kamu mati. Aku faham sesiapa yang kurang faham. Aku selam waktu malam dalam kabus kelam. Hampir terpadam waktu ku hidup dalam silam. Kini ku sulam jadi kisah di waktu malam. Ikut rentak permainan jadi aku sasarkan. Sasaran hidup penasaran si panas pelan. Anggap cabaran ada yang bertukar jadi cagaran. Pelanggaran adat sependapat aku anggarkan. Terbukti segala perintah kau ku turuti. Menepati segala cita rasa dan intipati. Mengandungi apa yang terkandung ku sembunyi. Dalam sunyi dia menyanyi ikut rentak bunyi. Semua bertangkas jadi satu sampai lupa ada hantu. Sampai hati keras batu aku capi kasih restu. Jangan cuba lawan laju, jangan cuba lawan nafsu. Ramai masih tidak mengaku dalam diam minat aku. Bar spitting, roll venomous, lyrics killing shit. Me and AIA staying high with no silliness. Feeling limitless, so gold with no blemishes. Quick, vivid images, I'm creating with this phantom shit. Existing in a place where your home is unsafe. Dead faces rule the nation, preaching like church congregation. Money the root of evil, bullshit I see true. This golden age retrievals, O-D-L-E-O equal the equation. I'm a piece to the puzzle, barking loud as your muzzle. Guzzle be down with the sound so subtle. Ebbs aiming empire, stay ready to rumble the jungle. With the mic I don't fumble, be careful not to stumble into a puddle. Get wet watching where you step. The world is so cold, you gotta watch where you rest. If you're scared, stay home and invest in the vest. Cause I ain't got no time to deal with your BS. Pantang dicabar, pantang dicemar. Ada bosan dengan gaya perasan. MMS mana-mana sandar MMS. MMS mana-mana sandar MMS. Pantang dicabar, pantang dicemar.